Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min kathiran tayyiban mubarakin fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan dars ke-54. Poin yang kedua, as-sani huruful jarri naw'ani. Huruf jar itu ada dua jenis. Al-hamzatu hurufun asliyatun, yaitu huruf yang asli. Wahya allati la yustagna anha fil kalami kama fil amsilati sabiqah, yaitu huruf yang dibutuhkan ya dalam kalimat sebagaimana dalam pembahasan yang telah lalu. Itu huruf-huruf jar zaidah yang asli. Kemudian al-ba'u huruf jarrin zaidatin, yaitu huruf jar yang sifatnya zaidah, tambahan. Wahya allati yumkinul al-istighna'u anha, yaitu huruf yang bisa ya tidak diperlukan ya dalam satu kalimat. Wa min hurufil jarri az-zaidati, dan di antara huruf jar zaidah di antaranya adalah min. Wa yustaratu li ziyadatiha an yasbiqaha nafyun aw istifhamun wa an yakuna al-ismu al-majruru ba'daha nakiratan. Min itu ketika dalam menambahkan min zaidah ini dipersyaratkan agar didahului oleh huruf penafi atau huruf istifham, dan isim majrur setelahnya itu mesti dalam nakirah. Jadi huruf setelahnya itu mesti nakirah. Mislu contohnya, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min ilahin illa ilahu wahid. Di surat Fatir ayat ketiga. Hal min khaliqin ghairullah. Maka di situ min ilahin, min khaliqin, maka itu adalah minnya min zaidah. Kemudian al-ba'u watakunu zaidatan fi khabari laisa wa fa'ili kafa. Ya, alba menjadi huruf jar tambahan itu ketika menempel pada khabar laisa atau pada fa'ilnya fi'il kafa. Sebagaimana contoh mislu laisal faqru bi'aibin, kemiskinan itu bukanlah aib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 45. Wa kafa billahi waliya. Maka di sana Allahnya, maka lafaz Allah di sana fa'il cuman diberi tambahan ba zaidah. Wa yujru harful jarri az-zaidi. Al-isma alladhi yaliha lafzan walakin yu'rabu hadzal isma hasaba ma taqtadihi al-jumlatu. Huruf jar zaidah itu memajrurkan isim alladhi yaliha lafzan, itu memajrurkan isim setelahnya secara lafaz, akan tetapi ya isim tersebut yu'rabu hadzal ismu, isim tersebut di i'rab hasaba ma taqtadihil jumlah, yaitu sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Jadi di i'rabnya secara lafaz majrur, tapi fi mahali rafin fa'il. Misal contoh yang wa kafa billahi waliya. Malhudhah, catatan yang pertama, alhamzatu tuzadu ma ba'da min wa an wal ba'i falatakufuha anil amal. Ma itu bisa ditambahkan setelah min, an, dan huruf ba. Nah, maka kemudian hal tersebut tidak menahan huruf jar dari amalnya. Semisal firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman, amma qalilin liyusbihunna nadimin. Amma qalilin, situ ada ma tapi tetap beramal qalil majrur. Alba'u yang b tuzadu ma ba'dal kafi wa rubba fatakufuhuma 'anil amal. Ma ditambahkan ke kaf atau rubba kemudian dia menjadikan ya, tidak beramal. Misal contohnya rubama shadiqun anfa'u min saqiqin. Terkadang teman itu lebih bermanfaat daripada saqiq, saudara, saudara kandung. Nah, di sini rubba tidak beramal, kita bacanya shadiqun. Kemudian aljimu qad tuhdafu rubba wa tabqal wawu badalan minha wa tusamma wawu rubba wa hiya harfu jarrin. Kadang-kadang ya rubba itu dihapus dan wawu ya akan menjadi penggantinya ya. Jadi wawu ini dinamakan wawu rubba dan dia adalah huruf jar. Semisal contohnya walailin kamaujil bahri, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Seringkali ya ini rubba kan mana seringkali malam seperti ombak laut. Arkha sudulahu, yang menghapus atau menghilangkan tabirnya atau pembatasnya. Ini contoh potongan syair sebenarnya. Nah, aslinya warubba di situ ya. Aslinya warubba, cuman dibuang, disisakan wawu, namanya wawu rubba. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.